Fes Wakanda segera kembali hadir bersama Sandy Record di usia yang 10 tahun. Kali ini hadirnya kembali Via Valen Sera Surabaya. Jangan samakan dia dengan yang lain.